Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita melanjutkan pembacaan tafsir Tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kazzabat qawmu Lutin bin nuzur, inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut, najjainahum bisahar ni'matan min indina, kadhalika najzi man syakar. Walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur, ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. معناها كذبت قوم لوط بالنذر, قوم لوط telah mendustakan an-nuzur, telah mendustakan an-nuzur, yakni telah mendustakan ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Lut alaihissalam. Inna arsalna 'alaihim hasiban, kemudian kami kirimkan kepada mereka, yani kepada kaum Lut, hasiban, hasiban yani angin kencang yang membawa batu-batu kerikil. Illa ala Lut, kecuali keluarga dari Lut alaihissalam. Yani disebutkan yani Lut wa ibnatayhi, Lut dan juga dua putri beliau. Najjainahum, maka kami selamatkan mereka, kami selamatkan mereka dari penduduk Sedum, dari perbuatan mereka yang khabith. Lelaki mendatangi lelaki. Najjainahum, kami selamatkan keluarga Lut dari mereka bisahar, pada waktu sahar. Ya, pada waktu sahar. Sahar bermakna akhirul lail, penghujung malam. Yani sahar bermakna sabah. Kami selamatkan keluarga Lut alaihissalam pada waktu pagi hari. Ni'matan min indina, sebagai bentuk nikmat dari kami, kenikmatan dari kami yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Lut dan keluarganya. Kadzalika najzi man syakar, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa laqad anzarahum, dan sungguh anzarahum, dia telah memberikan peringatan kepada mereka, ya, kepada kaum Lut yang mereka membangkang terhadap ajakan Nabi Lut alaihissalam untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan fahisyah mereka, perbuatan keji mereka, perbuatan yang sangat mungkar, perbuatan yang sangat buruk, yang keluar dari fitrah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada masing-masing hamba. Ya, mereka menyenangi lelaki, menyenangi lelaki, dan mendatangi lelaki, mendatangi lelaki. Iyadan billah. Telah diberikan peringatan kepada mereka, batushatana, akan hukuman kami, akan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala bila mereka tetap pada pelanggaran-pelanggaran mereka. kesyirikan-kesyirikan mereka, perbuatan fahisyah mereka. Fatamarau, lalu mereka fatamarau bin nuzur. Fatamarau bin nuzur, yani tamari, tamara at-tamara, yani bermakna jidal. Dan yang dimaksudkan di sini adalah mereka mendustakan ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam, dan juga mereka yastahzi'un, ya, mereka mengolok-olok dari dakwah Nabi Lut alaihissalam. Kemudian mereka menganggap remeh, menganggap ringan hukuman yang telah diperingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Ya, mereka menganggap hal itu tidak akan terjadi. Mereka merasa aman dengan perbuatan-perbuatan kemungkaran mereka, kesyirikan mereka, dan mereka merasa aman dengan tinggalnya mereka di negeri mereka. Ya. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman dengan tidak yakin dengan azab yang telah diperingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Fatamaru bin nuzur. An-nuzur, yakni mereka meringankan, meremehkan, dan ragu terhadap peringatan-peringatan tersebut. Wa laqad rawaduhu an dhayfihi, dan sungguh mereka telah rawadu. Rawadu, makna rawadu an dhayfihi yani talabu minhu ay yumakkinahu min fi'lil fahishah bi dhuyufihi. Mereka membujuk, mereka bersegera ketika datang tamu dari para malaikat yang berwujud manusia. Mereka bergegas mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Yuridunahum. Kaum Lut ini menginginkan mereka yang berparas tampan, yang berparas bersih, membujuk Nabi Lut alaihissalam untuk memberikan mereka kepada kaum Lut. Ya, untuk mereka apa? Ayyumakkinahum, untuk mereka bisa berbuat fahisyah, lelaki mendatangi tamu-tamu tersebut. Iyadan billah. Ini makna wala qad rawaduhu an dhayfihi, dari tamu Nabi Lut alaihissalam. Fatamasna a'yunahum, lalu kami hapuskan mata-mata mereka, lalu kami jadikan mata-mata mereka buta. Lalu kami jadikan mata-mata mereka buta, mereka tidak bisa melihat. Disebutkan oleh jumhur al-mufassirin bahwa malaikat Jibril alaihissalam memukul wajah-wajah mereka dengan sayapnya, kemudian mereka tidak bisa melihat, mata-mata mereka buta. Dan juga disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, amara Allah Jibril alaihi salam fatamasa a'yunahum bijanahihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihi salam, lalu Jibril alaihi salam menghapuskan, yakni menghapus, menghilangkan pandangan-pandangan mereka. Mereka tidak mampu melihat lagi. Mata-mata mereka buta, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa memandang. Tentunya ini adalah balasan yang setimpal ketika pandangan-pandangan mereka suka dengan perkara-perkara yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala jadikan mata-mata mereka buta, tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu 'adzabi wa nudzur, maka rasakanlah azabku dan peringatan-peringatanku. Kemudian وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Kemudian datanglah pagi hari kepada mereka yakni azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka pada waktu subuh, pada waktu pagi hari, di mana mereka sebelumnya telah terlelap dengan tidur-tidur mereka, kemudian mereka terbangun dan mereka bersiap-siap untuk menyambut hari mereka yang mereka anggap sebagai hari yang cerah, yang bahagia. Nah, mereka siap beraktivitas sebagaimana biasanya, ya, mencari dunia, kemudian bergelimang dengan fahisyah yang mereka jadikan sebagai adat, kebiasaan setiap hari. Nah, dan mereka tidak terfikirkan bahwa pada detik itulah azab Allah Subhanahu wa taala datang dengan sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala yang besar datang menimpa mereka, azabun mustaqir, azab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang terpastikan atas mereka. Fadzuqu azabi wa nudzur, maka rasakanlah azabku dan juga peringatan dariku. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diambil ilmunya, untuk diambil nasihatnya, untuk diambil mau'izahnya, fa hal min muddakir, maka adakah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian makna dan sedikit tambahan keterangan agar kita bisa lebih memahami dari makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian kita baca tafsirnya dari tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ai kadzabat qaum Lutin. Kadzabat qaum Lutin Lutan 'alaihis salam. Qaum Lut, nam ahlus sadum, mereka telah mendustakan Nabi mereka Lut alaihis salam. Hina da'ahum ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Ketika Nabi Lut alaihis salam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan mereka diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa nahahum 'anil syirki wal fahisyah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka menjauhi kesyirikan, wal fahisyah, dan perbuatan keji, perbuatan dosa yang teramat besar ancamannya. Allati ma sabaqahum biha ahadun minal alamin, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari sebelum mereka, generasi sebelum mereka, minal alamin, dari manusia yang ada. Itu adalah perbuatan pertama kali yang mereka munculkan, senang memandang kepada lelaki, senang memandang kepada keindahan lelaki, menikmatinya, menjadikan itu sebagai syahwat. Kemudian mereka lebih dari itu memegang lelaki. Lebih dari itu mereka mendatangi lelaki, fahisyah, perbuatan keji yang teramat besar, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari manusia yang ada di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihi salam mengingatkan, dan ini adalah tugas para al-anbiya wal-rusul, mengingatkan umatnya agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar akhlak-akhlak mereka menjadi baik. Karena pondasi yang paling pertama yang harus dibangun oleh seorang hamba adalah akidah mereka, tauhid mereka. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi seorang hamba untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang lain, kehidupan sehari-harinya, berupa ucapan-ucapannya, tasarufatihim, demikian pula perilakunya. Ketika seorang hamba memiliki akidah yang kuat, tauhid yang kuat, maka dia akan memiliki akhlakul karimah, qawlan wa amalan, menjadi baik, dan dia akan menjadi seorang yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada mereka. Naam, adapun setelahnya fa insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, yakni pada ucapan beliau fakadzabuhu wastamarru ala syirkihim wa qaba'ihim. Bismillah, kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.